Mitra bisnis, kasus bailout Bank Century kini memasuki babak baru dengan mulai terbentuknya pansus DPR hingga dirilisnya data-data dari BPK dan PPATK, serta adanya pernyataan Presiden yang meminta agar kasus ini dibuka secara transparan. Untuk membahas apakah hasil audit BPK terhadap kasus bailout Bank Century memang bisa menjadi landasan kuat bagi pansus DPR serta pihak-pihak lain untuk membuka kasus ini secara lebih transparan, segera kita akan berbincang dengan Quick Kian Gi. Pak Quick, dari visi Bapak, apakah hasil audit BPK atas kasus ini memang bisa jadi landasan kuat bagi pansus untuk membuka kasus ini, Pak? Oh ya, terang. Oleh karena dengan misalnya begini, ya, itu LPS sendiri kan mengatakan bahwa kalau ini tidak di bail out, itu kalau ini dilikuidasi toh hilang uang 50 triliun. Paling tidak 50 triliun hilang itu. Oleh karena apa? Karena dia bilang katanya deposito yang di bawah 2 miliar itu 50 triliun. Apa betul? Bukannya deposito besar dipecah-pecah. Oleh karena itu sudah dilakukan. Jadi Bank Century itu memecah-mecah depositonya Budi Sampurna menjadi 2 miliar. Budi Sampurna menolak, enggak dalam jumlah-jumlah kecil dan dalam rupiah saya depositonya dalam dolar kok. Nah kalau ada begitu masa dia tidak melakukan hal itu yang untuk deposan yang lain-lain gitu loh. Nah memang dasarnya Tantular ini ya, pemegang sahamnya itu dasarnya kalau istilahnya Pak Yusuf Kalla kan memang rampok-rampok. Jadi hasil audit ini memang bisa jadi landasan kuat ya Pak Kri? Iya, makanya sekarang dilanjutkan oleh pansus, dilanjutkan oleh KPK gitu. Tapi Pak Quick, jika kita melihat ada beberapa institusi seperti pansus DPR, KPK, kepolisian, hingga kejaksaan yang ikut berperan untuk membuka kasus ini, apakah ini justru tidak membingungkan dan overlapping Pak Quick? Enggak, menurut saya baik ini, sudah saling mengisi dan lebih banyak pikiran kan lebih baik. Dari sisi mana peran saling mengisi itu Pak Quick? Misalnya KPK melihatnya begini, logikanya KPK, logikanya DPR begini, logikanya Kejaksaan Agung begitu gitu. Nah itu kan lalu bisa kita lihat yang paling benar logikanya siapa kira-kira ya gitu. Demikian Quick Kian Gi, saya Dinda Natasha.